الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، تلanjutkan إن شاء الله تعالى pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita, atau sekarang kita memasuki pada bab yang baru. Wala Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab la yuhdadul mu'minu min juhrin marrataini. Bab seorang mukmin tidak tersengat mencukupin dalam atau dari satu lubang marota ini dua kali. Seorang mukmin tidak akan tersengat dalam satu lubang, di lubang yang sama sampai dua kali. Beliau di sini membawakan dalil hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yundagul mu'min, tidaklah seorang mukmin disengat mencukrin dari satu lubang marwata ini dua kali. Yani ketika di situ ada lubang yang di dalamnya terdapat hewan berbisa, binatang berbisa. Ada seorang lewat di situ, kakinya masuk, lalu disengat. Disengat dari lubang tersebut. Kemudian, seorang yang khatir, seorang yang cerdik, pandai, orang yang pintar, seandainya besok dia lewat lagi di lubang tersebut, pasti dia akan hati-hati. Ya, ketika dia disengat, sakit, dia merasakan di dalam lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang sangat menyakitkan. Sehingga ketika dia lewat lagi di situ, dia akan waspada dan berhati-hati. Dia tidak akan lejer, ya, agar tidak tersengat lagi kedua kali, agar tidak disengat lagi terjerumus ke lubang tersebut lalu digigit binatang berbisa di dalamnya dua kali. Dia akan waspada. Barakallahu fikum. Ya, dan ini menunjukkan bahwasannya seorang mukmin itu harus memiliki sifat kewaspadaan, jangan sampai terjatuh ke dalam bahaya dua kali diulang lagi. Ya, kalau ada seorang kemarin sudah disengat dari lubang tersebut, kejeblos di lubang tersebut, digigit ular misalnya, atau digigit kalah jengking, disengat kalah jengking. Besok lewat lagi, yang pertama lagi disini. Digigit lagi sama kalah jengking, disengat lagi sama kalah jengking. Kira-kira ini orang kenapa? Hah? Orang yang bagaimana itu? Orang yang tidak ambil pelajaran, orang yang lalai, orang yang tidak pintar, tidak waspada, ghaflah. Ya, dan seorang mukmin tidak sepantasnya demikian. Di sini bentuknya pengkhabaran. Allah SWT mengkhabarkan tidak sepantasnya seorang mukmin terjatuh ke dalam satu lubang dua kali, disengat dua kali. Tidak pantas. Ya. Kenapa? Karena seorang mukmin itu mesti waspada, hati-hati dari hal-hal yang memudaratkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang mulia ini sebuah atau terdapat nasihat buat kita bersama. Orang-orang yang beriman semestinya memiliki sifat al-hazm. Sifat yang kokoh, teguh. Wal-hazr, sifat kewaspadaan. Sifat waspada. Ya, jangan sampai dia lalai, lengah, sehingga dia terjatuh dalam bahaya. Dia akan terjatuh ke dalam bahaya. Kenapa? Karena kelalaiannya, karena sifat ghaflahnya. Dan ini tidak sepantasnya. Fani bidin rahimah wa rahimakumullah. Ini kalau dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia kita harus waspada. Ya, jangan sampai kita mengulang kesalahan serupa. Dulu kita sudah terjatuh dalam perkara tersebut, kita sudah diingatkan. Jangan sampai kemudian kita mengulangi. Jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam kesalahan yang serupa. Padahal sudah diingatkan. Padahal sudah ditanbih. Ya. Hal ini termasuk juga dalam urusan agama tentunya. Ya, termasuk juga dalam urusan ad-din. Bahwasanya tidak sepantasnya seorang mukmin terjatuh dalam perkara yang dia sudah diingatkan sebelumnya. Ya, jangan sampai seorang mukmin itu mengulangi kesalahan yang sudah dia diperingatkan darinya. Kenapa ya ikhwah? Karena seorang mukmin dia akan waspada kalau sudah terjatuh dalam kesalahan, sudah terjatuh dalam kekeliruan, diingatkan, maka hendaknya dia waspada. Diingat untuk tidak diulangi kembali. Ya, kenapa? Karena kalau dalam urusan dunia, ya ini lubang yang ada hewan berbisanya saja, kita termasuk, ya, dianggap ghaflah, lalai. Sudah tahu di dalam lubang itu ada ularnya yang pernah gigit dia. Ya, dia terjerumus ke dalam lubang tersebut. Kok suatu saat dia lewat lagi, dia terjatuh lagi di lubang yang sama. Kalau dalam urusan dunia saja, orang ini dianggap apa? Ghaflah. Dianggap, ya, dia tidak waspada, tidak hati-hati. Dan ini termasuk orang yang lalai. Terus gimana kalau ini adalah urusan akhirat? Urusan agama. Yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kedudukan dunia. Ya ikhwatul iman azanallahu yakum, ketika seorang mukmin sudah diperingatkan, sudah ditanbih, sudah dikritisi, sudah diberikan al-hadzar, peringatan-peringatan, kemudian dia taubat, meninggalkan kesalahannya. Ya, setelah sekian lama sampai kemudian dia mengulangi lagi kesalahan serupa. Jangan sampai dia mengulangi lagi perbuatan jelek serupa itu yang dia sudah ditambih beberapa tahun yang lalu misalnya, atau beberapa waktu yang lalu. Kenapa? La yuldaqul mu'min fi juhrin wahid marratayn. Tidak sepantas seorang mukmin terjatuh ke dalam satu lubang. Tidak sepantas seorang mukmin tersengat dalam satu lubang dua kali. Dia ulangi lagi. Ya, dalam urusan agama. Tidak sepantas. Ya, sudah diingatkan antum dulu melakukan demikian, demikian, demikian. Antum dulu memiliki beberapa perkara yang butuh untuk diluruskan. Demikian, demikian, demikian. Jangan diulangi lagi. Ya, ternyata dia ulangi lagi. Maka ini namanya bukan sifat seorang mukmin. Ya, bukan sifat seorang mukmin. Tatkala dia memiliki sifat ghaflah, lalai, dan kemudian dia terjatuh dalam kesalahan yang serupa yang sudah dia diperingatkan darinya. Ya, Alhamdulillah. Fata lima na'azan Allah yakum. Kemudian kita lanjutkan di bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, bab man roma billayl. Bab orang-orang atau barang siapa yang menembak, melempar di malam hari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab ini tentang larangan membuat takut kaum muslimin. Ya, menembak, melempar, membuang tembakan, membuang panah misalkan, ya, di saat malam hari yang menimbulkan ketakutan, kecemasan dengan kecemasan dan ketakutan terhadap saudara-saudara kaum muslim. Dan ini termasuk hal yang dilarang dalam Islam, membuat takut saudaranya kaum muslimin, membuat takut sesama kaum muslimin. Beliau membawakan hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, "Man romana bil laili falaisa minna." Barang siapa yang menembakkan kepada kami di malam hari, barang siapa yang mengarahkan didikan, tembakan atau panah atau lemparan batu dan seterusnya, ya, kepada kami, yakni kaum muslimin, bila ini di malam hari, falaisa minna, maka itu bukan golongan kami. Itu bukan golongan kami. Fani bidin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya, disebutkan asbab urutnya. Ya, ini ketika dahulu ada orang-orang munafikin. Ada orang-orang munafikin yang terkadang mereka melempari rumah-rumah sebagian kaum muslimin, sebagian para sahabat. Ya, melempari atau menembaki sebagian rumah-rumah para sahabat di malam hari. Biar gak kelihatan. Ya, dilempar rumahnya malam-malam. Tujuannya apa? Biar gak kelihatan. Tujuannya agar dia menyakiti, mengganggu kaum muslimin. Ya, kira-kira kalau rumah kita dilempar, ya, kita senang atau tidak? Tentu tidak senang. Tidak ada di antara kita yang senang kalau rumahnya dilempar. Ya, apalagi kalau rumahnya atap sagu. Ya, dilempar pakai batu besar. Batunya jatuh. Ya, subhanallah, lagi enak-enak. Ya, minum teh, minum kopi, tiba-tiba ada batu jatuh di depan. Subhanallah. Perasaan yang sangat tidak mengenakan. Nah, ini dulu perbuatannya kaum munafikin demikian. Suka menyakiti, mengganggu kaum muslimin. Suka apa? Menteror. Salah satu bentuk terornya dengan dilempar rumahnya para kaum muslimin. Setelah hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya, disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man roma nabil laili alaihissa minna. Barang siapa yang melempari rumah kami di malam hari, barang siapa yang menembaki rumah kami di malam hari, alaihissa minna, bukan golongan kami. Ya, ini sifatnya kaum munafikin. Kalau berbuat, pinginnya tidak ketahuan. Kalau habis melempari rumah kaum muslimin, pinginnya apa? Tidak ketahuan. Sehingga melemparnya malam-malam. Ya, ditembak, dipanah malam-malam. Sehingga tidak ketahuan. Tidak gentle. Nah, karena gangguan yang semacam ini, ya, adalah bukan sifat seorang mukmin. Ya. Bukan sifat seorang mukmin mengganggu sesama mukmin. Bukan sifat seorang mukmin memberi teror. Yang namanya barakallahu fikum, seorang mukmin sifatnya kata Rasulullah SAW, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, al-muslim, seorang muslim itu adalah man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang kaum muslimin selamat dari kejelekan lisannya dan kejelekan tangannya. Orang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejelekan tangannya dan juga dari kejelekan lisannya. Sehingga yang namanya seorang muslim, dia tidak akan mengganggu sesama muslimin dengan lisannya. Seorang muslim tidak akan mengganggu sesama muslimin dengan tangannya. Ya. Seorang muslim tidak akan menimpakan kejelekan, kemudharatan kepada sesama muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga ketika berdampingan dengan orang-orang muslimin, dia akan damai, tenang, ya, tentram. Ya, ketika kumpul bersama kaum muslimin, itu akan mengalami ketenangan, ketentraman, kedamaian. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena demikian sifatnya seorang muslim. Dia tidak akan mengganggu dan menyakiti sesama muslimin dengan lisan, dengan tangan. Tapi sebaliknya, kok kalau ada seorang yang dia berkumpul dengan sesama muslimin, kok kaum muslimin terganggu? Kaum muslimin terganggu, kaum muslimin tersakiti, kaum muslimin tidak nyaman, kaum muslimin merasa tidak barakallahu fikum nyaman. Maka yang seperti ini keislamannya tidak sempurna keislamannya. Ya, mengganggu dengan tangannya, mengganggu dengan lisannya. Kalau disebutkan di sini, contohnya melempari rumah kaum muslimin. Ya, melempari rumah kaum muslimin sehingga kaum muslimin gak nyaman ketika hidup berdampingan. Subhanallah. Ini menjadi tanbih bahwasanya setiap-tiap muslim harus nantiasa menjaga ketentraman bersama, menjaga keharmonisan bersama, ya, jangan sampai menimpakan gangguan, jangan sampai menimpakan apa? Daror kepada sesama muslimin. Ya, jangan sampai menimpakan kejelekan kepada sesama muslimin. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ketika menimpakan mudarat, melempari rumah kaum muslimin, hal ini diingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, man romana billahi fisa minna. Orang siapa yang melempar kami di malam hari, maka dia bukan golongan kami. Ya, bukan berarti kalau siang hari enggak apa-apa. Ya. kalimat ini bilaili karena pas kejadiannya itu malam hari. Ya, kalau siang hari nggak apa-apa dilempar. Bukan demikian difahami. Ya, kenapa? Karena yang namanya al-illah, sebab larangan di dalam hadis ini itu adalah al-adzab, gangguan. Segala jenis gangguan yang mengganggu kaum muslimin hukumnya nggak boleh. Ya, kalau siang hari dilempar tetap nggak boleh, karena itu mengganggu. Barakallahu fikum. Ya, dan ya kalau dahulu kaum munafikin melemparnya di malam hari agar tidak ketahuan, agar tidak kelihatan. Ya, demikian juga di zaman sekarang kalau mengganggu dilempari rumah kaum muslimin dengan ya petapel atau dengan apa di malam hari atau di siang hari, maka ini juga termasuk dalamnya, karena segala yang mengganggu kaum muslimin hukumnya Pak dosa, hukumnya ancamannya sangat keras, alaysa minna, bukan daripada golongan kami. Demikian juga dalam hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minna, barang siapa yang hamala alaina silah, menunjukkan kepada kami, ya, mengancamkan kepada kami senjata, walaupun main-main, walaupun apa, bercanda, tapi dengan senjata ditunjuk-tunjukkan atau ditodong-todongkan, falaysa minna, dia bukan golongan kami. Ya, fadliman azza wa yakum, di sini menunjukkan kepada kita dosa besarnya bermain-main senjata. Ya, apakah senjata pistol ataukah senjata pistol-pistolan, ya, pistol yang bisa melukai, pistol senapan angin, ya, atau senjata, ya, parang atau ya kapak, ya main-main. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, falaysa minna, enggak, bukan golongan kami. Ya, subhanallah, bukan golongan kami. Ya, fadliman azza wa yang demikian ini karena hal itu akan bisa menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, akan bisa mengancam keselamatan kaum muslimin. Ya, bisa jadi cuma main-main awalnya, senapan angin ditodong-todongkan, main-main. Padahal tiba-tiba betulan kena. Ya, tertembak. Ada kejadian, dikira kosong senapan anginnya, ditodong-todongkan. Ya, pasti latupnya di, ya, picunya di tarik. Padahal ternyata ada pelurunya. Dua meledak, kena di mana? Di pahanya, kena di, ya, badan saudaranya. Akhirnya kena. Ya, dan hal ini jauh-jauh hari sudah dilarang di dalam Islam, bermain-main senjata, todong-todongan senjata, ya, walaupun cuma bermain-main hukumnya haram, dan ini termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Apalagi senjata betulan, ya, senjata betulan, ya, parang dan yang lainnya dipain todong-todongan, ya, diacung-acungkan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Maka hukumnya apa? Hukumnya termasuk dosa besar sampai diancam falaysa minna, bukan golongan kami. Bukan golongan kami. Berarti ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Qul bi dzin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dimaknai dengan bukan golongan kami, ada yang maknai dia itu berarti bukan Islam. Bukan muslimin. Ya. Ada yang menafsirkan demikian. Ya, akan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau ketika menafsirkan kalimat man apa falaysa minna, ya, falaysa minna itu beliau menyebutkan laisa minal mu'minin haqiqatan, bukan termasuk kaum mukminin yang sejati. Kenapa? Linnaq lanuqsi imanihi alwajib. Karena kurangnya imannya yang wajib. Ya, alladzi bihi yastahiqu thawabal mutlaq bila yaqaf. Yang dengannya dia berhak mendapatkan pahala mutlak tanpa disiksa di dalam neraka. Ya, jadi yang dimaksud di sini bukan kafir keluar dari Islam, tapi imannya kurang. Imannya kurang. Barakallahu fikum. Ya, hanya saja Rasulullah SAW menyebutkan secara mutlak falaisa minna, bukan golongan kami. Ini dalam rangka untuk menzajir, untuk mentahdir, mengingatkan bahaya perbuatan tadi. Ya, bahaya perbuatan tadi. Agar dia berhenti dari perbuatan tadi, bermain-main menodongkan senjata kepada siapa? Sesama muslimin. Ya, bermain-main senjata kepada sesama muslimin. Karena apa ya, ikhwah? Ini termasuk perbuatan menakut-nakuti sesama muslimin dan ini hukumnya dosa besar. Ya, hukumnya dosa besar. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa iyyakum, demikian juga di dalam hadis yang berikutnya. Ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau membawakan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya. Beliau menyatakan qala Rasulullah SAW, man hamala alaina silaha falaysa minna. Dengan lafaz yang mirip tadi, man hamala alaina silaha, barang siapa yang menunjukkan atau mengacungkan senjata kepada kami, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami. Maka dia bukan golongan kami. Ya, kenapa ya ikhwah? Karena dia telah membuat takut saudaranya. Membuat teror kepada saudaranya. Ya, walaupun cuma main-main, tapi dalam hati ya cemas, khawatir. Bagaimana enggak? Parang sudah ditunjuk-tunjukkan. Ya, pisau sudah ditunjuk-tunjukkan. Atau senapan sudah ditodong-todongkan. Jelas bikin takut. Walaupun cuma main-main, hukumnya haram. Dalam riwayat yang lainnya, Rasul alaihi salatu wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu. Barang siapa yang berisyarat menodongkan kepada saudaranya dengan besi, besi yang tajam, besi yang bisa membuat takut, fa innal malaikata tal'anu, maka malaikat akan melaknat dia. Malaikat akan melaknat dia. Hatta yada'ah, sampai dia mencabut, menurunkan ancamannya tadi. Ya, kalau dia sekedar main-main di todong-todongkan senjatanya. Ya, ini sudah cukup untuk dilaknat oleh para malaikat. Cukup dilaknat oleh para malaikat. Ya, terus, ya, kalau dia terus menudungkan, membuat takut saudaranya, malaikat terus melaknat, melaknat, melaknat. Hatta yada'ah. Sampai dia mencabut ancaman main-mainnya tadi. Wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Walaupun yang ditodong tadi saudaranya seibu, ya, atau saudaranya sebapak. Kenapa ya ikhwah? Karena mengancam seorang mukmin itu hukumnya dosa. Sehingga dilaknat oleh para malaikat. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Yang menjadi syahid di sini qani fidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi bahwasanya seorang muslim tidak boleh untuk memberikan ancaman, segala jenis ancaman. Ya. Main-main apalagi serius. Kalau main-main saja bisa dilaknat oleh malaikat. Ya, atau akan bisa diancam bukan golongan kami. Terus bagaimana kalau dia serius? Betul-betul dia ingin melakukannya. Ya. Betul-betul dia ingin melukai saudaranya. Ya, menumpahkan darah saudaranya. Ya, oh tunggu nanti. Kalau sudah demikian-demikian saya akan ya dan seterusnya. Ya sudah terucap, saya akan ya tembak dia atau saya akan dan yang lain sebagainya, ucapan-ucapan yang seperti itu. Sehingga menjadikan seorang mukmin takut cemas. Subhanallah, ucapan yang seperti ini walaupun main-main itu sudah terkena terus. Apalagi kalau dia serius. Ya, kenapa? Karena telah membuat takut seorang muslim. Ya, membuat takut seorang muslim. Fadliman azinallahu yakum. Ya, dalam ayat yang lainnya. Ya, fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitan yanza'u bi yadihi fayaqa'u fi hufrati minan nar. Ketika dia nodong-nodongkan pasang, nodong-nodongkan senjata, ya, main-main. Kata Rasulullah SAW, dia enggak tahu. Bisa jadi syaitan itu dalam keadaan apa? Menyodorkan tangannya. Betul-betul yang awalnya cuma main-main. Awalnya cuma main-main. Tiba-tiba syaitan dia dorong tangannya. Atau main senapan. Pura-pura mau di, ya, ditarik pelatuknya. Pura-pura mau ditarik pelatuknya. Padahal syaitan dorong betul pelatuknya. Terus dia tembak saudaranya. Dia lukai saudaranya. Sehingga apa? Kata Rasulullah SAW, ya, dia dalam keadaan saya fi hafrati minan nar, dia akhirnya jatuh ke dalam lubang neraka. Kenapa? Karena dia membunuh seorang muslim. Ya, orang kalau sudah membunuh seorang muslim sengaja atau semi sengaja, dosanya sama. Ya, dosanya sangat besar. Ya, qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Allah akan murka kepadanya, Allah akan melaknat dirinya. Kenapa? Karena dia telah membunuh seorang mukmin sengaja. Ya. Atau semi sengaja. Fadal imana azinullah yakum. Dia dalam keadaan pura-pura seperti tidak sengaja. Padahal dia tahu kalau dirinya sengaja. Oleh karena itu, ya, segala pintu-pintu yang mengantarkan kepada pembunuhan, ya, atau melukai saudara seiman, itu harus ditutup rapat-rapat. Tidak boleh untuk bermain-main dengan senjata. Ya, Rasulullah SAW ya tidak memperbolehkan kita membuat takut sesama muslim. Ya, termasuk juga apa? Main petasan. Jadi, ya, petasan. Saudaranya lagi di rumah jantungan, tetangganya jantungan, ya, lagi sakit dibakar petasan, hingga kaget. Ya, kemudian mengalami apa namanya? Rasa takut kecemasan. Ini juga enggak boleh. Ya, dan yang lain sebagainya dari hal-hal yang mengganggu sesama muslimin. Ya, fadliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangankan itu. Ketika ada saudaranya di apa? Ada seorang sahabat yang menyembunyikan tongkat saudaranya. Ya, tongkat disembunyikan. Setelah itu dia nyari-nyari, takut cemas. Tongkat saya ini saya mau pakai. Ya, kemudian di sana temannya ketawa-ketawa. Kikikikan. Kenapa? Ngerjain ini. Ya, maka Rasulullah SAW menyatakan, la yurawwi'un muslim. Ya, tak boleh seorang itu membuat takut atau membuat kaget seorang muslim yang lain. Kenapa? Ya, karena segala jenis gangguan itu dilarang di dalam. Fatalimana azinallahu yakum. Ya, di sini juga menyebutkan bahwasanya kaum muslimin itu betul-betul ya orang yang harus menjaga keamanan dan ketertiban. Seorang muslim itu harus menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, apakah di saat di masjid ataukah saat di luar, ya, harus menjaga aturan yang ada demi menjaga keamanan dan ketertiban. Dan dilarang seorang muslim dimanapun untuk membuat keonaran, membuat apa? Kekacauan. Ya, apalagi buat kekacauan, memberikan ancaman teror itu dilarang. Ya, ditelepon, nanti akan saya pasang bom di tempatmu. Sehingga orang yang ditelepon ketakutan, ya, semalaman gak bisa tidur. Kenapa? Terus dia dengar telepon teror tadi. Ya, walaupun cuma main-main, hukumnya haram, enggak boleh. Ya. Apalagi betulan. Apalagi betulan. Seorang muslim tiba-tiba dipasangi bom di mobilnya atau bom ya di rumahnya dan seterusnya. Maka ini sekali lagi bukan bagian dari tindakan kaum muslimin. Ya, bukan perbuatannya kaum muslimin. Karena seorang muslim dia akan menjaga darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin ya, itu jauh lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan lazawalu dunya ahwanu indallah min qatlil mu'min bighairi haqqin. Sungguh hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan apa? Dibunuhnya seorang mukmin dengan cara yang tidak hak. Ya, dibandingkan dibunuhnya seorang mukmin dengan cara yang tidak hak. Subhanallah, karena seorang mukmin begitu ya tinggi kehormatan mereka, cara mereka begitu berharga di dalam Islam. Ya. Demikian juga ikhwan kaliman azzaikum, hadis yang mulia ini juga ya sebagai bantahan untuk mereka para teroris, orang yang suka membuat takut kaum muslimin. Ya, ngancem ini, ngancem itu. Ya, membuat takut, membuat miris, membuat ya kecemasan di dalam hati kaum muslimin. Ya, dan ini bukan tindakan seorang yang berislam atau bukan tindakan seorang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketiga, membuat takut, mengancam keamanan kaum muslimin. Ya, kalau seandainya tadi mengancam atau membuat takut satu orang saja dengan besi atau dengan senjata, malaikat sudah melaknatnya. Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu. Barang siapa yang menunjukkan, menodongkan kepada saudaranya dengan besi, dengan senjata, fa innal malaikata tal'anuhu, maka malaikat akan melaknat dia, dilaknat. Ya, yang dikasih takut berapa orang? Satu orang. Yang diteror berapa orang? Cuma satu orang, ketakutan. Ya, ternyata gara-gara membuat takut saudaranya tadi, malaikat melaknatnya. Padahal yang diancam dengan teror tadi cuma satu orang. Terus bagaimana kalau yang diancam dengan teror tadi satu kota, satu kampung, satu kota atau satu negara? Ya, diancam. Nanti kalau enggak mau demikian-demikian, saya akan ya, bom, saya akan ini dan seterusnya. Ya, sehingga satu kota ketakutan, enggak berani ke pasar, enggak berani ke kebun, enggak berani keluar rumah. Kenapa? Ketakutan, ada ancaman. Ya, keselamatan mereka terancam. Maka ini sekali lagi bukan bagian dari jihad fisabilillah. Ya, bukan demikian jihad fisabilillah yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bahkan ini adalah perbuatan membuat takut kaum muslimin dan ini termasuk dosa besar sampai Rasulullah SAW menyebutkan falaisa minna, dia bukan golongan kami. Tapi ikhwah, mungkin yang bisa dibahas malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.